وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Silakan siapa yang mau mencoba untuk membaca ayat yang ke-96. Ayat dia, cak. 96. Mana itu? Di bawah atas. Mana? Ya sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tajidannahum ahrasan nasi 'ala Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bi musahzihi min al'adabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Manur, ayat yang setelahnya. Musaddiqa ya. Ulangi. Qul man kana aduwwan li Jibril wa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillahi musaddiqan. Fa innahu fa tadi baca wawu ya. Nah dari fa innahu. Ala qalbika. Qul ya fa innahu nazzalahu ala qalbi bi'idznillahi musaddiqan bi'idznillahi ya situ bi'idznillahi musaddiqan bi'idznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudahu wa bushra lil mu'minin. Selamat ya setelahnya. Lanjut. Ya. Walaqad walqala walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat fama yakfuru wama yakfuru biha illa al-fasiqun. Ya, terakhir satu lagi Pak, coba. Awakullama lang awakullama awakullama ahadu ahadu ahdan nabadahu bala asarawunna yukin. Ya, walatajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladhina ashraku. Sungguh benar-benar engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapati mereka orang-orang Yahudi adalah ahrasun nas, makhluk yang paling rakus terhadap kehidupan dunia, terhadap kehidupan. Wa minal ladzina asyraku, melebihi rakusnya orang-orang musyrik terhadap kehidupan. Yawaddu ahaduhum, salah seorang dari mereka sangat menginginkan. Lau yu'ammaru alfa sanah, seandainya bisa dipanjangkan hingga 1000 tahun lamanya. Wa ma huwa bi muzahzihihi minal azabi ay yu'ammar, dan umur yang panjang itu 1000 tahun tidaklah bisa menjauhkannya dari apa? Azab. Ya. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala apa yang mereka perbuat. Baik, kita baca penjelasannya di dalam tafsirnya yang ringkas ini. Qala al-musannif rahimahullah, wala ta'lamanna ya Muhammad anna al-yahuda ashaddu an-nasi rahbatan fi tul al-hayah ayyan kanat hadhihi al-hayati min adh-dhillati wal mahana. Engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam benar-benar akan mengetahui, akan mendapati orang-orang Yahudi adalah manusia yang paling ashaddun nasi rahbah, sangat berkeinginan, sangat berambisi, fi tulil hayah, untuk dipanjangkan umurnya, kehidupannya di dunia. Ayyan kanat hadhil hayah, bagaimanapun kehidupan yang mereka dapatkan, minadzillati wal mahanah, dari kehinaan dan kerendahan. Yang penting mereka ingin mendapatkan kehidupan yang panjang, umur yang panjang. Tidak peduli apakah di umur yang panjang tersebut mereka harus merasakan kerendahan atau kehinaan. Bal tazidu raghbatuhum fi tulil hayati ala raghbatil musyrikin, bahkan bertambah ambisi mereka untuk panjang umur di dunia ini melebihi ambisinya kaum musyrikin. Dijelaskan oleh para ulama kenapa demikian, kenapa orang-orang Yahudi sangat sangat berkeinginan untuk dipanjangkan umurnya sepanjang-panjangnya 1000 tahun lamanya, bahkan melebihi ambisinya kaum musyrikin. Mengapa demikian? Disebutkan penjelasannya oleh para ulama, karena mereka orang-orang Yahudi itu meyakini dan mengetahui bahwasanya mereka kalau mati maka tidak ada tempat bagi mereka kecuali azabullah, murka Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka sadari, mereka yakini, sehingga oleh karena itu mereka ingin dengan keinginan yang sangat berambisi, dengan ambisi yang kuat untuk dipanjangkan umurnya sepanjang-panjangnya, melebihi keinginannya mereka orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik mereka pantas rakus terhadap kehidupan dunia. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini adanya kebangkitan. Ini hidupkan di dunia saja sudah. Kita gunakan kehidupan dunia ini, umur yang ada ini, untuk berlezat-lezat, untuk bernikmat-nikmat, setelah itu selesai urusannya, kata mereka. Sehingga orang-orang musyrikin rakus terhadap dunia, sangat berambisi terhadap dunia. Nah, orang-orang Yahudi melebihi sifat rakusnya siapa? Orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena mereka meyakini adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Karena itu mereka mendapati di dalam kitab mereka Taurat dan mereka meyakininya. Cuma karena sebab-sebab yang sudah kita lewatkan, adanya hasad kepada Nabi kita SAW, adanya zulmun dan baghyun, sehingga mereka tidak mau beriman, bahkan menentang dan kufur kepadanya. Oleh karenanya mereka ingin dipanjangkan di dunia ini sepanjang-panjangnya 1000 tahun lamanya. Itulah sebabnya. Karena mereka yakin bahwasanya kalau mereka mati tidak ada tempat bagi mereka kecuali neraka, azabullah, kehinaan, murka Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini wa yatamanna al-yahudu an ya'isha alf sanah, wa yatamanna al-yahudiyyu an ya'isha alf sanah, seorang Yahudi berangan-angan untuk dia hidup selama 1000 tahun lamanya. Di sini perhatikan, disebutkan hayah, isim, bentuknya nakirah, ala hayatin, kata Ibnu Asyur, nakarahu al hayah qasdan litanwi', ay kaifa makana tilka al hayah, wa taqulu yahudu tunus ma ma'nahu al hayah wa kaifa. Disebutkan di sini hayah, engkau akan mendapati mereka orang-orang Yahudi adalah manusia yang paling berambisi terhadap hayah. Lihat, nakirah bentuknya. Kata beliau Ibnu Asyur, disebutkan hayah dalam bentuk nakirah, bukan ma'rifah, nakirah umum, qasdan litanwi', sengaja untuk meragam, yakni seperti apapun kehidupan yang harus mereka jalani, senang atau susah, mulia ataupun hina, tidak peduli, yang penting hidup. Sehingga kata beliau, sebagian orang-orang Yahudi Tunisia berkata yang secara makna al-haya wa kafa, yang penting hidup cukup, terserah hidupnya seperti apa. Ya, jadi dunia ini bagi mereka orang-orang Yahudi ya itu sudah apa, menjadi surganya. Ya, meskipun sengsara susah. Kita ingat bagaimana dahulu kisahnya seorang Yahudi penjual apa, minyak kan, ketika berjumpa dengan Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani rahimahullah. Ya, dia hafal hadis Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia itu penjara bagi kaum mukminin dan surga bagi orang-orang kafir. Maka ketika beliau jumpai, beliau Ibnu Hajar yang kala itu sebagai seorang qadhi, hakim, dihentikan iring-iringannya dan dikatakan kepada beliau, ya bukankah Nabi kalian mengatakan ad-dunya sijnul apa, mu'min wa jannatul kafir? Ya, tapi mengapa sekarang keadaannya sebaliknya? Ya, engkau mukmin ya dalam keadaan senang, ya, surga nikmat. Ya, saya orang kafir Yahudi sengsara. Belepotan dengan apa? Minyak, ya. Ya, di antara tafsiran ya hadis ini adalah yang beliau sebutkan. Kata beliau, apa yang aku rasakan dari kesenangan dan kenikmatan itu dibandingkan dengan apa? Kenikmatan akhirat ini penjara. Adapun engkau dengan segala kesusahan yang kau alami dan jalani dibanding dengan siksa kelak yang Allah ancamkan atas mereka orang-orang kafir, itu apa? Sorga. Maka ketika itu juga dia apa? Masuk ke dalam al-Islam. Ya. Demikian keadaan orang-orang Yahudi. Ya. Yang penting hidup. Ya. Takut mati, enggak mau mati. Ya, mengerikan. Ya, keadaan mereka orang-orang Yahudi. Padahal seseorang dipanjangkan umurnya sepanjang apapun, kalau bakal mati ya percuma saja, tidak ada faedahnya umur yang panjang, bahkan nikmatan yang dia miliki. Hatta dia dipanjangkan umurnya sepanjang umurnya Nabi Nuh 1000 tahun, kemudian dituangkan pada dia segala macam kenikmatan, kalau berakhir percuma, kalau fana sia-sia. Lihat ya, di dalam Al-Quran ada nasihat yang sangat baik, yang sangat bagus, yang Umar Ibn Abdul Aziz setiap pagi itu beliau membaca ayat ini sambil apa? Mengelus jenggotnya. Afara'aita immata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Tidakkah kau perhatikan? Ya, seandainya kami beri kenikmatan mereka bertahun-tahun lamanya. Ya, kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan atas mereka, maka ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Tidak ada faedahnya apa yang selama ini mereka apa? Nikmati. Ya percuma. Sepanjang apapun umurnya, kullu atin qarib, segala yang akan datang sebentar, dekat. Ya, sehingga tidak sepantasnya kita kaum mukminin, kaum muslimin mencontoh dan mengikuti jejak mereka orang-orang Yahudi yang lebih mengutamakan dan mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Kita telah diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam dan sebelumnya oleh Allah Rabb kita untuk kita apa? Lebih mementingkan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Carilah dengan dunia yang Allah berikan kepada kalian negeri akhirat. Ya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita lewatkan di dalam Ihwatatul Ahfan, di antara doanya adalah wa as'aluka. Ya. Wa as'aluka apa? Yang pertama an-nazar ila wajhik. Ya Allah, aku meminta ya nikmat berupa memandang wajahmu, wasyauq ila liqa'ik, dan meminta kepadamu kerinduan ya untuk bisa berjumpa denganmu, fi ghairi dharra'i mudirrah wala fitnatin mudillah, bukan karena kesulitan yang memadharatkan, bukan karena apa, fitnah yang menyesatkan, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesiapan kita dengan perbekalan yang dimiliki itu seharusnya kita apa, upayakan. Ya. Kemudian dikatakan di sini wala yub'iduhu hadha al-umur at-tawil min 'adzabillah. Ya. Umur yang panjang ini tidak bisa sama sekali untuk menjauhkan dirinya dari azabullah. Justru semakin panjang umurnya, semakin banyak bertumpuk dosa-dosanya, sehingga apa? Murka Allah semakin besar, azab yang Allah janjikan semakin dahsyat, mengerikan. Iya. Wallahu ta'ala la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malihim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah tersamarkan bagi Allah sesuatu pun, satu pun dari amalan-amalan mereka, Allah melihatnya, Allah mencatatnya, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya. In syarran fa syarrun, in khairan fa khairun. Kalau jelek amalannya, balasannya juga jelek. Kalau baik amalannya, balasan juga baik, ya. Demikian penjelasan yang ringkas, ya, dari ayat ini. Kemudian kita masuk ke ayat yang setelahnya. Hah? Ada yang tertinggal? Ya, itu. Ayat yang 97 kan? Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Katakanlah siapa saja yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Jibril menurunkan Al-Quran kepada hatimu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab, dan juga sebagai huda, petunjuk, wa busyra, dan berita gembira lil mu'minin, bagi kaum mu'minin. Disebutkan dalam tafsirnya yang ringkas, qul ya Muhammad lil yahudi hina qalu, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang Yahudi tatkala mereka berkata, inna Jibril huwa aduna minal malaikah, sesungguhnya Jibril adalah musuh kami dari kalangan malaikat. Sombong sekali ya mereka, apa, orang-orang Yahudi, ya, berani-beraninya mereka menjadikan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, ya, yang tidak diberikan oleh para makhluk manusia, mereka menjadikannya sebagai musuh. Kata Allah, man kana aduwwan li Jibril, wahai katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi ketika mereka berkata, sesungguhnya Jibril adalah musuh kami dari kalangan malaikat, yakni man kana, siapa saja yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya Jibril menurunkan Al-Quran ala qalbik, kepada hatimu, biiznillahi ta'ala, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, musaddiqan lima sabaqahu min kutubillah, dalam keadaan membenarkan Al-Quran ini, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab Allah, ya, yaitu apa? Injil, Taurat, ya, dan yang lainnya. Wahadian ilal haqqi, dan juga memberi petunjuk kepada al-haq, kebenaran. Wa mubashiran lil musaddiqina bihi bikulli khairin fid dunya wal akhirah, dan juga Al-Quran ini memberikan berita gembira dengan sorga bagi siapa-siapa yang membenarkannya dengan setiap kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin agar kita lebih bisa menggambarkan, ya, dan memahami ayat yang ke 97 ini, perlu kita mengetahui asbab, ya, nuzul al-ayah, sebab turunnya ayat ini. Di sana ada beberapa aqwal, pendapat dari para ulama al-mufassirun terkait dengan sebab turunnya ayat ini. Ya, kita sebutkan yang pertama, sebabnya adalah bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada orang Yahudi, "Unshidukum birrahman alladhi anzala at-Taurah 'ala Musa, hal tajiduna Muhammadan fi kitabikum?" Aku bersumpah atas nama Allah Ar-Rahman yang telah menurunkan At-Taurah kepada kalian, kepada Nabi Musa, apakah kalian mendapati Muhammad di dalam kitab kalian? Maka fasakatu thumma 'awadahum thaniya, mereka terdiam ketika ditanya oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dengan pertanyaan ini. Thumma 'awadahum thaniya, kemudian Umar mengulang pertanyaannya, apakah kalian mendapati Muhammad sifat-sifatnya, ya, di dalam kitab kalian? Faqalu, maka kemudian mereka menjawab, na'am, benar kami dapati, ya, nama beliau dan sifat-sifatnya. Qala Umar, maka Umar pun kembali berkata, falima lam tu'minu bih, lantas kenapa kalian tidak mau mengimaninya? Ya. Qalu, maka mereka, orang-orang Yahudi, menjawab, li'annahu yanzilu 'alaihi Jibril, karena yang turun kepada beliau itu Jibril, wa huwa aduuna, dan Jibril itu, kata mereka, adalah musuh kami. Wa huwa alladhi ya'ti bil 'adzab, karena Jibril adalah malaikat yang datang membawa azab, kata mereka. Ini persangkaan mereka. Walau nazala 'alaihi Mikail la amanna bih, seandainya, ya, yang menurunkan Al-Quran kepada beliau adalah Mikail, niscaya kami akan beriman kepadanya. Maka Umar berkata, ushidu anna man kana aduwwan li Jibril fahuwa aduwwan li Mikail. Aku bersaksi bahwasanya siapa saja yang memusuhi Jibril, maka dia berarti memusuhi siapa? Mikail. Wa man kana aduwwan lahuma, maka barang siapa yang memusuhi dua malaikat yang agung ini, Jibril dan Mikail, fallahu aduun lah, maka Allah yang menjadi musuh bagi dia. Maka kemudian turunlah ayat ini, mencocoki apa ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qul man kana aduwwal Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah ila akhiri al ayah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, atau qaul yang pertama, ya, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah bahwasanya dahulu ada seorang dari ulama Yahudi, Ibnu Suriya, ya, dia min a'lamil Yahud, termasuk apa, alimnya orang Yahudi, datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian dia menyampaikan kepada beliau Nabi alaihi salatu wasalam tiga pertanyaan. Inni sa'iluka masail la ya'rifuha illa nabiyun. Aku akan menyampaikan kepadamu beberapa pertanyaan yang tidak mungkin bisa diketahui dan dijawab kecuali oleh seorang nabi. Ya, pertanyaan pertama tentang alamatun nabi, tanda-tanda kenabian. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya antana ma'inahu wa la yanamu qalbu. Tanda atau di antara tanda-tanda seorang nabi adalah tertidur matanya tapi hatinya tidak pernah tidur. Senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua tentang sebab, ya, seorang anak itu mirip dengan ibu dan bapaknya. Kemudian dijawab, ya, siapa dulu yang maniknya mendahului, maka itulah yang akan menjadikan mirip si anak. Ya. Kemudian juga pertanyaan yang ketiga, ya, ini kata Yahudi ini yang menjadikan pemisah. Ya, saya atau kami akan ikut kepada engkau atau tidak. Yang menentukan adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu siapakah yang menurunkan kepadamu wahyu dari kalangan malaikat? Maka Nabi SAW berkata, Jibril. Ya. Kata mereka orang-orang Yahudi, lau nazala alaika Mikail la man nabik. Seandainya yang menurunkan kepadamu Al-Quran adalah Mikail, maka niscaya kami akan beriman kepadamu. Adapun kalau yang menurunkannya Jibril, maka kami tidak akan mau beriman kepadamu. Kenapa? Katanya fa innahu aduna, karena Jibril adalah musuh kami. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini kelancangan dari mereka orang-orang Yahudi. Ada juga yang menyatakan, ya, di antara sebabnya adalah kenapa mereka tidak mau beriman, ya, ya, karena mereka menginginkan agar yang membawa wahyu itu adalah apa? Siapa? Ya, Mikail. Ya, adapun Jibril mereka tidak mau. Ya, karena mereka berkeyakinan bahwasanya Mikail adalah malaikat yang membawa kesuburan, keberkahan. Sedangkan Jibril mereka yakini sebagai malaikat yang membawa apa? Peperangan. Iya. Dan juga apa? Malapetaka. Ini keyakinan yang sangat sangat menyimpang, sesat, ya. Dan sayangnya ini keyakinan diyakini juga oleh kaum Syiah yang mereka menyalahkan Jibril juga. Ikuti jejaknya siapa? Orang-orang Yahudi. Kata mereka, ya, siapa? Rafidhah. Ya. Harusnya Jibril itu, ya, membawa wahyu kepada Ali, bukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang demikian keadaan mereka, siapa? Orang-orang Yahudi. Mereka adalah dari siapa? Ya, apa? Orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, mereka gurunya kembalinya kepada siapa? Orang-orang Yahudi, ya. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari beliau rahimahullah. Atau sebelum itu perlu juga kita menjelaskan ucapan Allah Subhanahu wa taala di sini. Allah katakan fa innahu nazzalahu ala qalbik. Qul man kana aduwwa li Jibril, katakanlah siapa saja yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Jibril menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin dari Allah. Ada penjelasan yang bagus dari Syekh Syinqiti rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau, zahiru hadhihi al-ayah, yang tampak dari ayat ini bahwasanya anna Jibril alqal Qur'an fi qalbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang zahir, yang terfahami dari ayat ini adalah bahwasanya Jibril menyampaikan Al-Qur'an ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi sami'i qira'ah, tanpa mendengar bacaan Jibril. Iya kan? Lihat lafadznya, fa innahu nazzalahu ala qalbik. Sesungguhnya Jibril menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu. Secara zahir bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam yang mendapati Al-Quran tersebut, ya, langsung masuk ke dalam hatinya. Yang semisal dengan ayat ini adalah ayat yang lain di mana Allah berfirman, nazala bi'ruhul amin ala qalbik, diturunkan Al-Quran oleh Ar-Ruh Al-Amin, ruh yang terpercaya Jibril, ke dalam hatimu. Hanya saja kata beliau, walakinnahu bayyana fi mawadhi'a ukhar, ya, anna ma'na dhalika anna al-malak yaqra'uhu 'alayhi hatta yasma'ahu minhu. Hanya saja di dalam surat yang lain, ya, di dalam tempat-tempat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya maknanya adalah malaikat itu Jibril alaihissalam membacakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam Al-Qur'an, hingga beliau pun Nabi alaihissalatu wassalam mendengarnya dari Jibril. Fatasilu ma'anihi ila qalbi, kemudian makna-maknanya pun sampai ke dalam hati Nabi alaihissalatu wassalam ba'da sama'i, setelah beliau Nabi mendengarkannya langsung dari Jibril. Wa dhalika huwa ma'na tanzilu wa ma'na tanzilihi ala qalbi, itulah makna diturunkannya Al-Qur'an ke dalam hati Nabi. Ini dibacakan dulu oleh Jibril, kemudian didengarkan baik-baik oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian apa, merasuk ke dalam hati beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian dikatakan di sini, ya, di antara sifat Al-Qur'an yang pertama, musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa hudan, dan huda, ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan hudan adalah hudan liqulubihim, menjadi petunjuk bagi hati-hati mereka. Karena hati-hati manusia tanpa wahyu dari Allah, tanpa Al-Qur'an, itu dalam kesesatan yang sangat nyata. Iya. Kemudian wa busyra, yakni wa busyra lil mu'minin, maknanya wa busyra lahum bil jannah, sebagai bentuk busyra, berita gembira atas mereka kaum mukminin dengan surga. Walaysa dzalika illa lil mu'minin, dan itu tidaklah dihasilkan al hidayah dan al busyra bil jannah kecuali bagi orang-orang yang beriman. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya nikmat al-iman adalah a'zam an-ni'am, sebesar-besar nikmat yang patut kita syukuri, kemudian kita jaga, kita rawat hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan busyra ini al-jannah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah dan kenikmatan iman ini. Iya. Dan kita selama hidup tidak pernah merasa aman dari turunnya iman, bahkan hilangnya iman. Banyak, ya, kejadian-kejadian seorang yang tadinya beriman kemudian dia tiba-tiba meninggalkan imannya, itu banyak. Sallallahu alaihi wasallam, jangan kita merasa aman. Jauhi segala sesuatu yang bakal menurunkan iman, membahayakan iman dari syubhat dan syahwat. Jangan kita terlalu percaya diri bahwasanya kita imannya senantiasa kuat, terjaga, selamat, tidak. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, man qaraba al-fitnah ba'udat anhu salamah wa man idda'a sabra buki laila nafsih. Ya. Siapa yang dia dekat-dekat fitnah, maka akan jauh dari dia keselamatan. Ya, dan siapa yang mengklaim dirinya sabar, merasa sabar menghadapi fitnah, syahwat, syubhat, sehingga dia pun apa, masuk ke dalamnya, maka wukila ilai, dia diserahkan kepada dirinya. Tidak Allah Subhanahu wa taala tolong dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia dibiarkan oleh Allah, terjatuh dia ke dalam beragam syubhat, syahwat, ya. Kemudian ayat yang setelahnya, yaitu ayat yang ke-98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa saja yang menjadi musuh bagi Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail. Di sini disebutkan Jibril dan Mikail, padahal apa? Jibril dan Mikail sudah masuk kepada para malaikatnya dan juga masuk ke dalam para rasulnya. Disebutkan secara khusus namanya Jibril dan Mikail untuk menunjukkan apa, kemuliaan dua malaikat ini. Ya, kita di dalam apa, doa istiftah di malam hari, apa yang kita baca, yang disyariatkan atau diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, doa dengan apa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaib wa syahada anta tahkumu baina ibadik fi ma kanu fi ikhtalifun ihdini lima ikhtalifa fi min al-haqqi bi idznik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Disebut Jibril, Mikail, Israfil, malaikat-malaikat yang mulia, sebab dari kehidupan. Lihat, Allahumma rabba Jibril, wahai Allah, rabb Jibril. Jibril adalah malaikat yang menjadi sebab kehidupannya para makhluk, karena dia malaikatnya apa, membawa wahyu, ya kan. Allahumma rabba Jibril wa Mikail, malaikatnya menurunkan apa? Hujan, sebab kehidupan alam semesta ini. Kemudian Israfil juga malaikatnya menjadi sebab kehidupan, karena beliau diperintahkan oleh Allah untuk meniup apa? Sangkakala. Ya. Kita menginginkan ya dengan doa ini agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk ya terhadap perkara-perkara yang mereka manusia perselisihkan dari kebenaran. Ya. Ahsan itu bagus kalau kita menghafalnya, difahami ya, baik-baik apa maknanya. Dibaca ketika qiyamul lail ya. Siapa saja yang menjadi musuh bagi Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya dan juga Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Lihat di sini. Fa innallaha disebutkan dalam bentuk apa? Isim zahir. Ya kata mereka ini namanya izhar fi mawdi'il idmar. Ilmu bahasanya. Disebutkan isim zahir padahal tempatnya dhamir gitu. Kenapa? Karena sudah disebutkan Allahnya. Secara kaidah kan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa innahu gitu. Cukup kenapa? Karena Allah sudah sebutkan. Tapi ada tujuannya. Iya. Ada tujuannya fa innallaha aduwwul lil kafirin. Iya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadi musuh dan memerangi mereka orang-orang yang kafir. Yang dihadapi adalah Allah Rabb semesta alam. Ketika dia apa? Memusuhi ya utusan Allah, para malaikat Allah, maka dia sama saja menantang untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Ya, siapa yang dia memusuhi para waliku, ya malaikat jelas para wali Allah Subhanahu wa taala, para rasul jelas mereka adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani ya memusuhi wali-waliku, ya faqad adantu bil harb, maka aku umumkan kata Allah peperangan denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peperangan menghadapi Rabb semesta alam. Ya. Kemudian kita baca penjelasannya di sini ayat yang ke-98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa bi khassati al-malakan Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul jahidin. Siapa saja yang memusuhi Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya, khususnya dua malaikat Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aduwwul jahidin, menjadi musuh bagi para penentang. Ya. Demikian di dalam tafsir yang ringkas ini disebutkan, ya. Kemudian ayat yang setelahnya wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan sungguh lam kalau masuk kepada qad, ya, biasanya lamul qasam. Ya. Laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ya, wallahi laqad. Ya. Karena lamul qasam itu masuknya kepada fi'il. Kalau lamul ibtida pada isim. Ya. Wa laqad anzalna, demi Allah, kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wasalam ayatin bayyinat. Ayat-ayat yang sangat terang. Maka wa ma yakfuru biha, tidak ada yang mengkufuri ayat-ayat Allah yang sangat terang tadi illa, kecuali orang-orang yang fasiqun, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan di sini penjelasan dalam tafsirnya yang ringkas, ya. Ayat yang ke-99, wa laqad anzalna ilayka ya Muhammadu a'zama al-ayati al-wadihati ad-dalah 'ala sidqi nubuwwatik. Sungguh telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad ya sebesar-besar ayat yang sangat gamblang yang menunjukkan kepada kebenaran kenabianmu, maka tidak ada yang menentang ya ayat-ayat tersebut kecuali orang-orang yang mereka keluar meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk melengkapi penjelasan dari apa surat atau ayat yang ke-99 ini, kita bacakan penjelasan dari Al-Imam ya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Kata beliau menjelaskan ayat ini, wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinati wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Kata beliau, ay anzalna ilayka ayatin wadihat dalatin ala nubuwwatik. Kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang sangat terang yang menunjukkan akan kenabianmu. Wa tilkal ayat, ayat-ayat tersebut adalah hiya ma hawahul Qur'an min khafaya ilmil yahud, yaitu apa yang dicakupi, dikandungi oleh Al-Qur'an dari khafaya ilmil yahud, ilmu orang-orang Yahudi yang tersembunyikan, tersamarkan, hanya diketahui oleh beberapa tokoh mereka, uskup-uskup atau pendeta-pendetanya Iya. Itu dibongkar, dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa maknunati sarairi akhbarihim, dan juga ayat-ayat yang dia meliputi, mencakupi segala apa yang dirahasiakan oleh uskup-uskup mereka. Wa akhbari awailihim min Bani Israil, dan juga akhbar, yakni para ulama mereka, uskup-uskup mereka dari kalangan ya orang-orang terdahulu mereka dari Bani Israil. Wan naba'i amma tadammanathu kutubuhum, dan juga di dalam Al-Qur'an tercakupi berita tentang apa yang dicakupi oleh kitab-kitab mereka. Allati lam yakun ya'lamuha, yang itu semua tidaklah diketahui illa oleh akhbaruhum wa ulama'uhum, para uskup-uskup ya, tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan gereja dan para ulama mereka. Hanya tokoh-tokohnya saja yang apa? Mengetahuinya. Iya, ya. Oleh Al-Qur'an dibuka, dibongkar. Ya. Wa maharrafahu awailuhum wa awakhiruhum, dan juga meliputi penjelasan tentang apa yang ditahrif, diubah-ubah oleh tokoh-tokoh mereka terdahulu ataupun tokoh-tokoh mereka belakangan. Wa baddalu min ahkamihim allati kanat fit Taurah, dan juga menjelaskan Al-Qur'an ini apa yang telah mereka ganti dari hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Fa atla'aha Allahu fi kitabih, maka Allah tampakkan itu semua di dalam kitabnya Al-Qur'an. Alladhi anzalahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana fi dzalika min amrihi al-ayatul bayyinat, maka pada itu semua ada ayat-ayat yang sangat terang. Liman ansafa min nafsi, bagi siapa yang mau berlaku adil, insaf pada dirinya. Walam yad'uhu ila ihlakihal hasadi wal al-hasad wal baghy, bagi orang-orang yang pertama tadi sifatnya apa? Mau insaf dia, berlaku adil atas dirinya. Dan juga bagi orang-orang yang tidak diseret ke dalam kebinasaan oleh sifat hasad dan al-baghy, perbuatan zalim. Idz kana fi fitrati kulli dzi fitrah, dikarenakan pada fitrahnya setiap orang yang punya fitrah yang sehat adalah tasdiqu man ata bi mithli ma jaa bih, membenarkan siapa saja yang mendatangkan semisal apa yang dibawa Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan mereka juga tahu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang yang ummi, enggak bisa tulis baca, enggak mempelajari ya ilmu dari al-yahud ataupun selain mereka, tidak. Iya. Kemudian beliau ternyata bisa memberitakan ya dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang mereka sembunyikan, apa-apa yang mereka rahasiakan. Ini kan ada ayat yang sangat nyata. Kalau mau mereka insaf, kalau mereka bersihkan hati-hati mereka dari sifat hasad dan baghyu. Ini kalau tidak, ya tidak berguna ayat-ayat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa ini bahwa sallallahu alaihi wasallam Nabi alaihi salatu wasallam min al-ayatil bayyinat, dari ayat-ayat yang sangat terang. Allati wasaftu, yang telah aku gambarkan tadi. Min ghairi ta'allumin, min ghairi ta'allumin ta'allamah, tanpa Nabi mempelajarinya dari seorang manusia pun. Wala akhdi syai'in minhu an adami, dan tanpa beliau mengambil sesuatu pun dari Al-Qur'an dari seorang anak Adam. Ini penjelasan yang insyaallah lebih memperjelas maksud dari ayat ini. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, sungguh telah kami turunkan kepadamu Nabi alaihi salatu wasallam ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, sesuai dengan yang ada di dalam At-Taurah. Ya. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, sehingga tidak ada yang mengkufuri ayat-ayat tersebut kecuali orang-orang yang mereka meninggalkan agama mereka sendiri. Jadi sebelum mereka apa, menolak, menentang agama Nabi kita dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya mereka telah apa, meninggalkan dan menentang agama mereka sendiri. Ya. Demikian ya mungkin yang bisa kita jelaskan dan kita baca pada kesempatan yang singkat ini. Adapun ayat setelahnya bagaimana ini? Waktunya masih memungkinkan enggak awakul lama ahadu ini? Jam 7 lebih berapa? Kalau masih ada ya kita selesaikan satu lagi. Awakul lama ahadu. Masih ada? Cukup, ya sudahlah, pas. Ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Allahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.